suatu saat tak ada cinta ku dapat. Tanpa ada derita bila bahagia tercipta. Tanpa ada sang hitam bila putih terjadi yang tak membuat kau tak mengerti. Maaf, ku tak sadari yang tak membuat kau ingin pergi. Bicara berjuta kata yang kuungkapkan dalam ku tak merasa cinta yang ada begitu nyata. Ku ingin kau tahu berartinya dirimu. Dalam hidupmu jika engkau pergi, hilang dariku, meninggalkan mimpi

aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan. Tuh kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai. Sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku, sampai waktu yang pertemukan kita nanti. Sumpah tak ada lagi kesempatan ku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kemana yang kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, tercintaimu di hidupku, di dalam hatiku, sampai waktu yang pertemukan kita nanti. Kemana yang kau mau, jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku, sampai waktu yang pertemukan. Bertemu dan mengulang.

bagai sungai yang mendam samudra. Ku tahu pasti kemana kan ku bermuara. Semoga ada waktu sayangku. Ku percaya alam pun berbahasa. Ada makna di balik semua pertanda. Firasat ini, rasa rindukah ataukah tanda bahaya? Aku tak peduli, ku terus berlari. Oh, cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi. Dan lihatlah sayang, hujan terus membasahi seolah ku berair mata. Oh, cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau untuk cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau untuk cepat pulang, pulang. Sadari engkau lah firasat hati. Saat ini ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini benci, membencimu. ku teringat dalam lamunan rasa sentuhan jemari tanganmu. Ku teringat walau telah pudar suara tawamu, sungguh ku rindu tanpamu, langit tak berbintang. Tanpamu, hampa yang ku rasa. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Smile.